Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita bussiyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu permasalahan tentang muntah dan dalam masail ini sebagaimana yang telah kita bahas, kalau muntahnya tidak sengaja, di sana tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa itu tidak membatalkan puasanya. Yang menjadi khilaf yaitu muntah dengan sengaja, tapi yang rajih wallahu taala alam itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada hadis yang sahih sharih yang menunjukkan tentang muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغمم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي اللفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربا رواه مسلم وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة Ibnu Amr Sa'la dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja 'am al-Fath ila Makkah fi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika tahun kemenangan ke Mekah pada bulan Ramadan. Fasama hatta balagha qura'al ghamam. Kemudian Nabi SAW berpuasa sampai ke daerah qura'al ghamam. Fasama an-nas, kemudian orang-orang berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in farfa'ahu. Kemudian Rasulullah SAW meminta semangkuk air. Farfa'ahu, kemudian beliau mengangkatnya. Hatta nadharan nasu ilaihi, kemudian sampai orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Thumma syariba, kemudian Rasulullah SAW meminumnya. Faqila lahu ba'da dhalik, kemudian dikatakan setelah itu, inna ba'dan nas qad sama, sesungguhnya sebagian manusia mereka telah berpuasa. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka orang-orang yang telah bermaksiat, mereka orang-orang yang telah bermaksiat. Wa fil lafadz, dalam lafadz yang lain dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inan nas qad syaqqa alaihim as-siyam, sesungguhnya orang-orang telah memberatkan kepada mereka di dalam berbuka di dalam berpuasa. Saya ulangi, inan nas, sesungguhnya manusia, qad syaqqa alaihim as-siyam, telah memberatkan bagi mereka untuk berpuasa. Wa inna ma yanzuruna fima fa'alta, dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang kau kerjakan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'ashr, kemudian Nabi meminta semangkuk air ba'da al-'ashr, setelah asar. Fa syariba, kemudian beliau meminumnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Hamzah ibn Amr al-Aslami, annahu qala, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajdu bi quwwatan 'ala as-siyam, sungguh aku mendapatkan kekuatan dalam berpuasa ketika dalam keadaan safar. Fa hal 'alayya junah, apakah tidak mengapa bagiku? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya rukhsatun, bahwa berbuka itu adalah merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan, barang siapa yang telah mengambil rukhsah itu, keringanan itu, maka itu suatu hal yang baik. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaihi, barang siapa yang menginginkan untuk berpuasa, dan siapa yang menginginkan untuk berpuasa, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa baginya. Hadis riwayat Muslim, asluhu fil muttafaq min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah, bahwa Hamzah yang bertanya. Dalam hadis ini yang berkaitan tentang as-siyam fi safar, hukum as-siyam fi as-safar. Di sana terdapat dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Faman kana minkum maridan, dan apabila di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayamin ukhra, maka puasanya diganti di hari yang lain. Dengan ayat ini para ulama menyebutkan bahwa secara jumlah, bila jumlah orang yang sedang dalam keadaan safar boleh baginya untuk berbuka. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita baca, bahwa berbuka adalah merupakan rukhsah, suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ini merupakan dalil bahwa bil jumlah diperbolehkan seseorang untuk berbuka ketika dia dalam keadaan safar. Nah. Dan di sini tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah. Yang menjadi khilaf di antara para ulama yaitu tentang afdholiyah. Ini yang khilaf di antara para ulama tentang afdholiyah. Mana yang lebih utama? Kita mengetahui bahwa safar sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan as-safar qita'atun minal 'adzab, bahwa safar adalah potongan, bagian dari siksaan. Ini merasa kesusahan, merasa kesulitan yang dimana bisa mengganggu. Yamna'u ahadakum ta'amahu, mengganggu dalam makannya, merasa sulit, susah. Wa syarabahu, dan minumnya. Wa naumahu, dan tidurnya. Dengan ini, seseorang yang sedang dalam keadaan safar, di sana salat yang 4 rakaat itu dikosor menjadi 2 rakaat. Dan juga seseorang diperbolehkan untuk menjamaah, baik jamaah takdim ataupun jamaah ta'khir di dalam sholatnya. Karena itu adalah merupakan keringanan yang dimana mereka supaya lebih leluasa dalam istirahat. Karena tentunya safar berbeda dengan mukim, yang dimana seseorang ketika dalam keadaan mukim, walaupun di rumah sendiri, hanya dengan kipas tidur misalkan, atau makan seadanya, dan lain sebagainya, itu terasa nikmat. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan safar. Berbeda dengan seseorang dalam keadaan safar, walaupun dia safar dengan menggunakan kendaraan, yang dimana kendaraan ada AC-nya, baik dengan mobil, kereta api ataupun dengan pesawat, tentunya tidurnya akan berbeda dengan tidur di rumahnya. Karena yang di sana dalam keadaan safar, di mana ada orang lain dalam satu bis, satu pesawat, kadang mereka terganggu. Belok kanan, kepala ikut ke kanan. Belok kiri, kepala ikut ke kiri. Mengikuti arah jalan. Sehingga terganggu. Merasa kesulitan. Dalam tidurnya, makannya juga pula. Yang dimana kita tidak mengetahui, misalkan di restoran tertentu yang dimana belum tentu makanannya enak atau tidak. Belum tentu makanannya cocok atau tidak. Dan juga dengan harga yang lumayan cukup mahal. Dan juga bahkan minumnya sama. Nah, terlebih-lebih ketika zaman dahulu kala, yang dimana sejauh mata memandang padang pasir dan kendaraan yang seadanya, dengan himar, dengan keledai, atau dengan unta, yang di sana tidak secepat dengan secepat mobil atau secepat kereta atau secepat pesawat seadanya. Tentunya di sana lebih kesulitan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan mana yang afdal bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Apakah afdal baginya itu berpuasa atau afdal baginya berbuka, atau yang afdal baginya yang lebih mudah? Tiga pendapat diantara para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa pendapat yang pertama, yaitu jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa asyam huwa afdal. Asyam huwa afdal apabila tidak memberatkan. Pendapat yang pertama, jumhur mengatakan bahwa asyam berpuasa itu afdal bagi mereka yang tidak memberatkan. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. dalam hadis Abi Darda, dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya pada bulan Ramadan, fi harrin syadid, di cuaca yang sangat panas. Sebutkan dalam hadis harrin syadid, cuaca yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, sehingga di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya dikarenakan cuaca yang sangat panas sekali. Wa ma fina sha'iman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah, dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Di dalam hadis ini, ini dalil menunjukkan bahwa as-siyam berpuasa yang dimana apabila tidak memberatkan dirinya maka afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Rawahah pernah berpuasa pada bulan Ramadan ketika safar, disebut dalam riwayat fi harrin syadid, cuaca yang sangat panas. Dan Rasulullah berpuasa dengan Abdullah bin Rawahah, dan sahabat yang lain berbuka, tidak berpuasa. Sebagaimana disebutkan wa ma fina sha'im illa Rasulullah sallam dan Abdullah bin Rawahah. Naam. Sehingga ini merupakan dalil bahwa yang afdal baginya untuk berpuasa. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Hamzah ibnu Amr al-Aslami qala linnabi sallallahu alaihi wasallam a'asum fi safar, apakah saya berpuasa ketika dalam keadaan safar? Dan Hamzah ibnu Amr termasuk dari orang yang sering berpuasa. Bahkan dalam hadis yang kita baca di sini sebutkan bahwa Hamzah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar. Ya Rasulullah, saya dalam keadaan safar kuat untuk berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Terserah engkau. Kau ingin berpuasa, silakan berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Apabila engkau ingin berbuka, maka terserah engkau berbuka. Nah. Dan juga hadis yang kita baca di situ sebutkan, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Dan siapa yang ingin berpuasa, maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa, apabila dia sanggup untuk berpuasa. Dikarenakan kondisi seseorang ketika dalam keadaan safar tentunya berbeda-beda. Ada seseorang yang walaupun naik pesawat, habis dari pesawat naik kereta, keretanya kereta yang eksekutif, nah, tetap baginya merasa kesulitan. Pusing, mual, muntah, masuk angin atau lain sebagainya. Nah, dan ada orang yang berpuasa naik bis walaupun tanpa AC, ataupun bisnya ugal-ugalan, dia dalam keadaan bisa sanggup untuk berpuasa, sehingga dia bisa melaksanakan puasa. Sehingga kondisi seseorang itu berbeda-beda. Sehingga jumhur mengatakan, apabila dia sanggup berpuasa, fahuwa afdal. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah ibn Rawahah. Naam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun ada yang berpuasa dan tidak mencela antara satu dengan yang lain. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna nusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mencela di antara kami. Orang yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang berbuka, orang yang berbuka juga tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Nah, sehingga dilihat dari kondisi fisik masing-masing. Nah, itu qaul jumhur ulama. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa berbuka afdal. Mana dalil yang menunjukkan bahwa berbuka afdal? Hadis yang kita baca, hadis yang pertama, bahwa Rasulullah ketika safar, Rasulullah SAW ke Mekah pada bulan Ramadan sampai ke daerah Qura al-Ghamam, kemudian orang-orang berpuasa dan Nabi minta semangkuk air dan Nabi berbuka meminum air dan Nabi mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa, ulaika al-usah, mereka lah orang-orang yang bermaksiat, Dan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa berbuka itu afdal, ketika Nabi SAW dalam keadaan safar, Nabi melihat ada seseorang yang sedang dikerumunin oleh orang lain. Kemudian Nabi bertanya, mahada, apa ini? Kemudian dikatakan, as-sa'im, orang yang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, laisa minal bir as-siyam fi safar. Bukan suatu kebaikan seseorang berpuasa dalam keadaan safar. Dan mereka juga berdalilkan bahwa rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana seseorang mengambil rukhsah itu fa huwa afdal. Sebagaimana disebutkan, ya rukhsatun minallah, faman akhadha biha hasan. Barang siapa yang mengambil rukhsah tadi, maka itu suatu yang lebih baik. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, mana yang lebih mudah memilih. Maka mudah baginya untuk berpuasa, mudah baginya untuk berbuka maka berbuka. Yang afdal wallahu taala alam wa qul jumhur ulama bahwa yang afdal baginya untuk berpuasa apabila tidak memberatkan. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan kepada orang yang berpuasa ulaikal usah. Al-jawab sebagaimana riwayat yang lain yang disebutkan. Di sini sebutkan di bawahnya kalian bisa melihat innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam. Sesungguhnya orang-orang telah memberatkan kepada mereka untuk berpuasa. Sehingga apabila memberatkan maka afdalnya bagi mereka untuk berbuka. Karena jumhur mengatakan bahwa afdal as-siyam. Terkecuali memberatkan baginya maka afdal baginya untuk berbuka. Naam, idalam yasyukku alaihim. Sehingga Nabi SAW ketika dikatakan bahwa orang-orang telah memberatkan baginya untuk berpuasa, kemudian Nabi berbuka agar orang-orang pun ikut berbuka. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan laisa minal bir asyam fis safar, maka dibantah oleh jumhur ulama bahwa Nabi SAW melihat orang yang sedang dikerumunin dalam keadaan berpuasa dan memberatkan baginya tetap berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan laisa minal bir asyam fis safar, sehingga seseorang yang dia tidak mampu baginya untuk berpuasa, mual, muntah, pusing atau bahkan pingsan ketika safar, maka afdal baginya untuk berbuka. Kenapa? Karena itu memberatkan baginya. Nah, dan Nabi SAW ketika fi harin syadid beliau berpuasa. Karena beliau mampu. Beliau dan Abdullah bin Rawaha karena beliau mampu untuk berpuasa. Wallahu taala a'lam. Naam. Dan safar yang diperbolehkan diberikan keringanan untuk berbuka di sini adalah safar yang di sana terkena syariat untuk melakukan qasar dalam melaksanakan sholatnya. Apabila di sana sebagaimana pembahasan sholat, yakni kapan seorang diperbolehkan untuk mengqasar, ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Dan batasannya di sini kembali kepada urfin nas, kepada kebiasaan manusia. Sama halnya ketika seseorang dalam keadaan safar. Naam. Kembali kepada kebiasaan manusia. Apabila dikatakan di sini kekuningan, keindramayu safar, fahuwa safar. Kembali kepada urfin nas. Kalau sudah masuk safar, maka sholatnya di qasar. Boleh baginya untuk menjama dan diperbolehkan apabila memberatkan baginya dalam berpuasa, perbolehkan baginya untuk berbuka. Kalau tidak memberatkan, maka afdol baginya untuk berpuasa. Bahkan jumhur mengatakan bahwa seseorang yang dia mampu untuk berpuasa sehingga dia terlepas dari hutang puasa. Karena berpuasa dengan berbarengan seperti pada bulan Ramadan, nah, itu lebih mudah baginya. Lebih mudah daripada seorang berpuasa sendiri mengqadha di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.